بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan At-Tafsir Al-Muyassar, dan kita telah menyebutkan sebagian ayat dari surat An-Naba yang menjelaskan tentang kenikmatan yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqin mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan meraih kemenangan, kebun-kebun serta buah-buahan, bidadari yang menjadi pasangan hidup mereka di dalam al-jannah, yang mereka semua atraban, atraban yang mustawayat, mustawiyatun fi sinnin wahidah, umur mereka semuanya sama. Wa ka'san dihaqa, dan mereka pun akan mendapatkan ka'san dihaqa. Ka'san walahum ka'sun mamlu'atun khamra, mereka akan mendapatkan ka's, ya, tempat minum, gelas, mamlu'atun khamran, yang penuh dengan khamr. Nah, disebut ka'san, tidak disebut sesuatu ka'as kecuali apabila dia penuh. Ka'san dihaqa, ada pula yang mengatakan dihaqa itu mutatabi'ah, jadi terus menerus, yatba'u ba'duha ba'da, ya, jadi tidak pernah kosong gelasnya itu. Begitu diminum, terisi lagi. Minum, terisi lagi. Minum, terisi. Itu namanya dihaqa. Itu diriwayatkan dari Mujahid. Sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud dihaqa ay safiyah. Jadi khamarnya itu safi, jernih, bersih. Dan ketika disebutkan khamar, bukan berarti yang dimaksud khamr di sini khamr seperti di dunia. Khamr di akhirat yang disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ladzatin lisyaribi, penuh kelezatan dan kenikmatan bagi orang-orang yang meminumnya. Ini yang menjadi minuman mereka. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba, mereka tidak mendengarkan di dalam al-jannah itu lagu dan tidak pula kizab. Ay la yasma'una fi hadhihi al-jannati batilan min al-qawl. Jadi yang dimaksud lagu, ya, di sini disebutkan dalam tafsir batilan min al-qawl, ucapan-ucapan yang batil. Mereka tidak akan mendengarkan itu. Perkataan-perkataan yang melalaikan. Tidak ada. Jadi di dalam al-jannah itu yang ada adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jannah mereka bertasbih Namun mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai kulfah. Bukan sebagai beban. Bukan diperintahkan begitu. Tidak. Tidak seperti di dunia. Kalian hendaknya ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melakukannya karena dasar perintah. Namun mereka bertasbih, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi suatu yang sudah mengalir dari lisan mereka. Seperti halnya mereka membutuhkan nafas. Seperti halnya mereka bernafas, maka begitu pula mereka bertasbih. Memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ucapan yang batil. Walakidzaba'i wala yukadzibu ba'duhum ba'dha. Mereka tidak saling mendustakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam penukilan. Wah, kamu dusta. Kalau ini orang kalau memberitakan suatu diragukan pemberitaannya. Di dalam al-jannah itu sudah enggak ada yang seperti itu. Apa yang mereka dengarkan itu adalah kebenaran. La yasma'una fiha lawwan wala kidzdzaba. Nah, jadi ini sebagian gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang terdapat di dalam al-jannah. Jadi sudah tidak ada lagi lagu, sudah tidak ada lagi kebatilan, tidak ada lagi kemaksiatan. Ya. Walahum fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Mereka akan merasakan apa saja yang mereka inginkan, yang merasa nikmat. Ketika mereka memandang dengan penuh kenikmatan. Ketika mereka merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Siapa yang akan meraih ini? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Jazaan sebagai balasan min rabbik, dari Rabbmu. Disebutkan dalam tafsir lahum kullu dzalika jazaan wa minnatan min Allah. Mereka mendapatkan itu semua sebagai balasan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ata'an hisaba. Ai ata'an katsiran. Pemberian yang banyak sekali. Hisaba ai kafian, hisaban kafian. Ai kafian lahum. Cukup bagi mereka. Nah. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, fikirkan ini. Fikirkan tentang berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berupa kenikmatan bagi ahlul jannah. Kenikmatan bagi kaum mukminin, apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kesempatan selama kita hidup di dunia, fikirkan ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang nikmatnya kehidupan ahlul jannah. Ya. Seorang yang berakal maka dia akan selalu berusaha untuk mengambil yang terbaik. Ya. Berbeda halnya kalau seorang yang pendek akalnya. Dia tidak merasakan suatu kenikmatan kecuali apa yang dia lihat dalam kehidupan dunia. Ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Berzina itu nikmat, mencuri itu nikmat, korupsi itu nikmat. Melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu memang nikmat rasanya dalam kehidupan dunia. Nah, tapi itu sesaat. Seorang tidak akan lagi merasakan kenikmatan setelah dia mati. Nah, maka sabar, sabarkan diri kita, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Biarkanlah kita tidak merasakan berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia itu, karena kita hanya ingin mengharapkan sebuah kenikmatan yang tidak ada lagi kesulitan dan kesengsaraan setelahnya. Pikirkan ini, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Nah, barang siapa yang mentadabburi ayat ini, memikirkan dengan baik, lalu dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupannya, faqad faz, dialah yang akan meraih kemenangan. Sekali lagi, hidup ini sebentar. Kenikmatan ini yang kita rasakan di dunia ini ibaratnya seperti fata morgana. Satu hal yang seakan-akan itu bukan merupakan sebuah kenyataan. Berlalu. Setelah merasakan nikmat, berlalu, berlalu, berlalu. Setelah itu, kenikmatan disusul dengan rasa sedih. Kadang-kadang kita gembira, tapi ada masa-masa kita akan merasakan kesedihan. Kadang-kadang kita merasakan nikmat, tapi ada disusul dengan kesulitan. Kadang-kadang kita merasakan suatu hal yang menyebabkan kita enggak bisa tidur, berat, sakit, dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia. Nikmat itu tidak kekal. Nah, maka seorang yang bersabar akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, tayyib, kita sampai pada ayat yang ke-36. Naam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.